الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اما بعد yang saya muliakan jajaran pengurus Masjid Al-Amin, yang saya muliakan para habaib guru-guru kita yang hadir bersama kita, Al-Habib Zaid bin Adnan bin Syahab, Al-Habib Ali bin Hamid Al-Hinduan, Al-Habib Muhammad Arifin, beserta guru saya dan guru kita semua, Al-Ustaz Haji Seyuti Ilyas. Yang saya muliakan pula bapak-bapak, ibu-ibu yang alhamdulillah jemaahnya masih menetap dan nampaknya gaya jawab salam tadi itu siap sampai jam 12 malam. Siap? Saya dengar jawaban siapnya tak meyakinkan. Karena baru ya setengah jam ibu-ibunya sudah berkurang. Kosong tadi itu penuh situ itu. Tapi tak apa-apa lah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak mampu untuk terhitung walaupun dengan alat tercanggih dunia ini sekalipun, yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiah dan keberkahan umur, yang telah mengumpulkan kita di dalam majlis ini. Dan subhanallah, saya pandang dari tadi bapak ibu tidak ada yang menguap kecuali menutup mulutnya. Saya perhatikan ada tadi muap tutup, ada yang muap langsung buka. Mungkin dia belum baca hadis, malam ini saya bacakan. At-tata'ubu minasyaitan, fa'idha tata'aba ahadukum falyarudda mastata'a. Ada juga di dalam riwayat lain, falyaghzim mastata'a, fa'inna idha tata'aba ahadukum tahika minhu syaitan. Saya tanya bapak ibu, pernah tak kena ketawakan setan? Pernah bapak ibu dengar setan ketawa? Pernah bapak ibu kena ketawakan setan? Ada kan? Nanti saya terjemahkan hadis ini belum paham. Apa kata Rasulullah? Muap itu dari setan. Jadi apabila muap salah seorang di antara kalian, maka tahanlah sekuatnya. Kalau bisa ditahan mulut, terkatup tak apa-apa. Tidak bisa nahan mulut terkatup, ambil tangan ditutup. Karena ngapa? Begitu kita muap, setan pun ketawa. Dia tadi itu kena ketawa setan. Tak perlu saya sebut lah, tapi tinggal ini kena dah. Bayangkan, subhanallah. Dan ini nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu bisa melangkahkan kaki dalam tempat ini. Bayangkan dalam Ihya Ulumuddin apa? Coba kita baca. Wa antabtaha baban khairun min an tusalliya mi'ata rak'ah. Membuka satu bab ilmu lebih baik daripada solat sunnah 100 rakaat. Tadi sudah dibuka oleh Al-Ustaz Haji Seyuti Ilyas. Dibuka, lupa saya. Yang saya hormati Ibu Camat, Ibu Najwa yang begitu fasih dari salam beliau tadi. Subhanallah. Bahkan barokahnya hah begitu kuat berfasihnya. Barakah, kata beliau. Masya Allah. Beserta Pak Lura yang masih standby menemani kita sampai jam 12 malam insyaAllah. Dari tadi kita dengar begitu banyak daripada hikmah. Dengan sampai kita sadari, sudah dikatakan membuka satu bab ilmu 100 rakaat. Dari Ustaz Haji Syuti kita dapat 100 rakaat. Dari Habib Ali tadi sudah dapat 100 rakaat. dari saya 100 rakaat, berarti 300 rakaat begitu keluar. Tapi yang tak ada tengok saya ini dapat 200 ya. Yang tadi semaruh dah keluar dapat 250 ya. Subhanallah Bapak Ibu. Jadi jangan heran kalau saya tengok ngantuk, suara saya agak besar sikit. Tengok ya, tak percaya. Kita nikmat yang besar diberikan Allah. Saya pernah dapat ijazah dari guru saya di Cirebon, namanya Syekh Alam Mubarak. Saya waktu itu di Cirebon daerah Cipareup 6 bulan. 6 bulan saya di Cirebon. Beliau katakan apa? Wahai Anas, ini saya kasih amalan. Setelah maghrib jangan keluar, lakukan sholat sunnah mutlak 100 rakaat. Masya Allah, sampai sekarang belum pernah saya amalkan 100 rakaat. Kalau Bapak Ibu mau, saya ijazahkan, sila kan? Khusus Bapak Ibu, saya itu tak nak mau tahawih buat budaya kita dah segala. Ini 100 rakaat. Beliau setiap habis maghrib, Abah ke mana? Solat sunnah 100 rakaat. Allah angkat derajat beliau. Ternyata beliau dijadikan penasihat Hasan Bulkiah dari Brunei. Jadi berangkat sebulan sekali, gajinya 100 juta lebih. Saya kalau beliau minta gantikan, saya bilang jangan Bang, jangan tanggung-tanggung. 100 juta lebih, ku semangat. Allah berikan, diangkat derajat beliau dengan ibadah. Ibadah kita begitu sulit. Kalau tadi Habib Ali dah jelaskan, ibadah sunnahnya kita mungkin banyak tinggal. Tapi kita mampu untuk mencari sunnah-sunnah yang lainnya. Dengan hadir di dalam majlis ini, Allah telah memberikan kebaikan yang begitu banyak kepada kita. Karena maklum Bapak Ibu, waktu ini berjalan dengan begitu cepat. Cepat waktu ini. Jumat ketemu Jumat sudah tidak terasa, betul? Tak terasa. Saya lihat, kenapa sampai waktu ini cepat? Padahal jam itu tak ada pula ubah. Baru kan sendiri ini sudah dekat 10 menit dah. Tak ada ubah itu jam, kenapa makin cepat? Baru kita hadir di dalam tempat ini, dah tiba-tiba sudah jam 9:30, nanti besok sudah bangun pagi, makin cepat waktu. Bahkan bulan puasa saya pernah nanya orang tua umur 70. Tok, dulu Datuk puasa macam mana? Dia bilang apa? Dulu cuk, saya puasa cuk, kalau dah siang-siang tu, tetap saya berendam di tepi sungai saking haus. Tanya ni ayahanda yang tua-tua ni, betul tak? Lama ni waktu baru nunggu buka. Zaman saya dulu yang masih melengkung. Apa ke zaman senior-senior saya? Lebih lagi lamanya waktu. Sekarang puasa baru dah buka dah. Baru puasa dah buka dah. Minggu ketemu minggu sudah tidak terasa. Ternyata ini tanda-tanda hari kiamat Bapak Ibu. La taqumu sa'ah hatta yataqaraba zaman. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai waktu ini dijadikan Allah semakin cepat. Jadi kalau sebut sekarang seminggu satu hari, nanti satu bulan jadi satu hari. Hari ini bapak-bapak, ibu-ibu kerja, besok dah gajian. Mau tak? Mau? Yang mau silakan. Saya sih minta meninggal dulu. Itu kiamat dah makin dekat. Maka setiap ini juga bulan Hijriah tidak kita rasakan. Baru saja kemarin kita 1438 Hijriah. Sekarang ternyata sudah masuk 1439 Hijriah. Ada orang ditanya tak nak tahu. Bulan Hijriah itu bulan apa? Hijriah lah. Bulan apa? Bulan Hijriah itu macam bulan puasa itu. Itu bulan Hijriah. Oh gitu. Tak tahu deh Hijriah. Hari Ahad tak tahu. Hari Minggu tahu. Ini terjadi Bapak Ibu sekalian. Umat Islam yang dikatakan oleh Habib Ali tadi jelas ditanya bulan-bulan Arab, ada yang tak hafal. Kalau saya uji, saya tes di sini ini, tapi jangan, nanti ada Muhammad deh. Muharram habis itu apa? Safar habis itu. Rabiul Awal habis itu. Tak ada semua jawab. Habis itu. Habis itu? Belum bunda, belum jawab belum. Habis itu? Kejam. Habis itu? Habis syabat? Habis itu? Habis itu? Habis itu? Apalah. Subhanallah. Ada yang diapal. Bulan Muharram dilewatinya dengan biasa saja. Bahkan mereka di bulan Muharram ini tidak peduli. Tapi begitu malam tahun baru Masehi, luar biasa. Buka disco di mana-mana. Betul? Ada lagi yang bapaknya bawa anaknya pesta kembang api di Korem sampai jam 12 malam. Yang nyumbang siapa? Pak Gubernur. Gubernur tu orang apa? Agama apa? Kenapa kita dukung? Ya bapak ibu, pergi ke sana. Betiliklah, ala nak tengok kembang api tu nak. Bagus ya nak ya. Ya, padahal kita dah ikut orang ngapel. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia dari golongan mereka. Nanti begitu dibangkitkan oleh Allah di akhirat, sekali ditengok muka Pak Gubernur, ditengok sebelah muka Paulus, ditengok sebelah muka Yohanes, ditengok sebelah muka ini, labi-labi. Mana pula muka orang masjid ni tak ada. Saya berkumpul biasa tengok Habib Zain, muka Habib Zain tak ada. Berkumpul muka Ustaz Syuti seikut tak ada. Rupa dia termenung, ya Allah. Dulu di Masjid Al-Amin dekat rumah saya sudah buka solusi untuk taklim. Ternyata saya tidak mau ikut, ya Allah. Pantas saya tidak berkumpul bersama beliau. Dulu, ya Allah, ada acara dalam muharaman berkumpul bersama habaib, berkumpul para ulama kita. Kami tidak mau hadir. Pantas kami tidak berkumpul bersama mereka, ya Allah. Namanya penyesalan itu bukanlah saat ini dan masa lalu, tapi penyesalan itu akan datang bahwa nyesal gitu tuh. Akan datang bahwa kita nyesal. Inilah gunanya Muharram, mengingatkan umat Islam. Ada lagi orang tak faham. Nengok kita Muharraman fitnah. Dan ada contoh dari neraka Allah. Coba kita lihat dalam hadis itu, perlu kita pahami. Saya dah berapa kali Mujahidin saya jelaskan ini tentang pemahaman hadis ini. Jangan kita melihat di dalam hadis itu tak punya guru. Ditengoknya di mana? Syekh Google. Begitu ditanya di akhirat, wahai fulan, engkau sudah mengajarkan ilmu ke orang, siapakah gurumu? Syekh Google, ya Allah. Mana Allah kenal? Allah tak kenal. Coba kita belajar sama guru, ada musalsalnya. Begitu belajar sama guru, guru ini siapa? Guru saya Ustaz Syuti Ilyas. Sudah aman. Kita pun sekiranya Ustaz Syuti maju ke depan. Ustaz Syuti pun aman. Siapa guru? Guru saya Abu Yan Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Mundur ke belakang, maju ke beliau. Sampai ke atas tu ada tanggungjawab. Ini perlunya musalsal dalam hadis tu, sesilah keguruan. Jadi jangan sampai kita nak berguru, belajar. Umat Islam ini dipecahkan dari sini. Mereka nanti dihilangkan oleh sejarah-sejarah. Sehingga kalau sejarah Islam itu tidak asik, kalau sejarah-sejarah yang membawa dalam peperangan atau masa lalunya apa? Asik. Atau kisah-kisahnya masa kecilnya lebih asik daripada sejarah-sejarah yang terjadi dalam agama Islam ini. Padahal manfaatnya begitu banyak. Bagaimana tadi beliau jelaskan tentang ayat Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, tentang ada dua suku yang saling berperang, namanya suku Aus dan Khazraj, dan itu bukan sebentar, lama peperangan mereka, sampai hampir ketemunya mereka pada saat itu, hampir tawuran, hampir terjadi peperangan. Maka Allah menurunkan ayat ini dengan tujuan untuk pembelajaran bagi mereka, karena pada saat itu dipimpin oleh orang Yahudi, kata beliau tadi. Itulah yang dijelaskan ulama tafsir. Maka bulan Muharram ini banyak pelajaran Bapak Ibu sekalian. Bulan Hijriah, sehingga umat muslimin di mana-mana berbahagia. memperingati bulan Muharram bukan tujuan kita. Oh, ini tidak ada contoh dari Nabi. Iya, tidak ada contoh dari Nabi. Tapi perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang membawa dalam suatu hikmah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila bih min ghairi an yanqusa min amalihi syai'. Barang siapa yang menghidupkan suatu kebiasaan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala, dan pahala bagi orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi dari pahalanya. Inilah yang tersebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka kalau kita tidak balas dengan tahun baru Muharram Hijriah kayak gini nih, maka nanti tahun baru Masehi akan semakin semangat. Umat Islam akan semakin semangat disco-disco. Mereka akan semakin semangat untuk mengadakan perkumpulan-perkumpulan dalam kemungkaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Percaya tidak percaya pasti akan terjadi, Bapak Ibu sekalian. Maka inilah bulan Muharram. Sejarahnya banyak. Beliau tadi sudah jelaskan tentang hijrah. Yang pertama memulai dengan nama Muharram ini menjadi yang pertama di dalam musyawarah yang diucapkan oleh Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bagaimana bulan pertama ini kita ambil saja bulan hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Maka diambillah pada saat itu Rasulullah berjalan dari Mekah Madinah. Bukan seperti bapak ibu yang haji dan umrah. Saat ini enak dah? Enak. Bisnya sejuk dah bapak ibu? Sejuk yang pernah berangkat. Mudah-mudahan yang belum insyaAllah berangkat. Mudah-mudahan yang sudah berangkat, berangkat lagi. Yang tak mau berangkat, mudah-mudahan ngasihkan ke saya. Tidak ada yang tak mau berangkat ke sana. Itulah negeri yang penuh dengan kerinduan bagi setiap umat Nabi Muhammad. Ustaz Haji Sayuti ini berapa kali dah bolak-balik sana. Tak pernah bosan. Saya bilang Ustaz sekali-sekali ngajak saya. Insya Allah. Sampai sekarang belum lagi. Mungkin insya Allah tahun depan ada kali. Saya sama Bib Zed diberangkatkan beliau tadi. Luar biasa. Makin muslimin sampai beliau tutup. Ustaz, saya mau bawa jamaah. Sudah bisa ditutup. Sudah ramai yang datang. Masya Allah. Umrah mandiri. Penginapan bukan dekat-dekat. Berapa kilo Ustaz? 2 kilo. Masih muslim itu masih siap pergi ke tanah suci Mekah wal Madinah. Tujuannya apa? Tujuannya kerinduan yang tidak bisa terucap dari lidah tapi mendalam dari hati. Pandangan yang tidak pernah membosankan yaitu memandang Ka'bah, dan kaki yang tidak pernah letih yaitu berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah hampir setengah jam. Lanjut. Benar ni? Air tadi itu dah tutup yang bergegar dengan air satu botol dah hampir habis. Karena agak gegar. Seseoki nelpon, Assalamualaikum Ustaz, gantikan Habib Hanif kata. Saya tengok telik betul-betul botol Habib Hanif itu. Melawa betul-betul. Saya pun terfikir, ya Allah, saya yang gantinya ni. Beliau putih dengan brewoknya yang meyakinkan. Saya yang sedang-sedang lah. Untung ya Dato' Wangu hitam tu ada manis ni. Maka bapak ibu nanti balik tolong ceritakan orang penceramah ni hitam manis. Senangkan hati saya bang. Subhanallah. Saya mau pakai soban, takut pula tak ada cucu. Saya tadi tak ada pakai ini ni. Datang rumah kawan saya Habib Arifin tu kenal. Saya datang Ustaz Haji Usman. Ustaz Usman, ente sayang nak sama saya? Sayang. Tolong lo minta sopan ente lo. Minta ridaknya. Ya ke? Masuk di dalam kamar. Anda ke mau tak ada sih? Masuk gini. Eh benar ente ikhlas. Ikhlas. Yang penting ente doa ke sana. Alhamdulillah. Kalau satu orang minta doa satu sopan, bisa 10 orang, 10 butik saya punya. Allah berikan di malam hari ini. Tadi sudah dijelaskan. Bagaimana tentang bulan Muharram ini? Banyak sejarah Nabi Muhammad begitu hijrah, yang begitu batunya adalah tajam-tajam. Rasulullah pada saat itu pergi ke kota Madinah, meninggalkan kota Mekah. Pada saat itu bukan kota Mekah itu tidak enak. Enak, Sehingga tidak heran Bapak Ibu sekalian, orang yang banyak berasa itu orang yang berhijrah. Betul? Coba tengok, orang yang hijrah itu banyak berhasil. Tempat kita ya ini, suku yang hijrah itu rata-rata suku yang berhasil. Begitu dia hijrah, jualan nasi goreng, kita pandang nasi goreng ya, tapi tidak lama dia punya tanah di kampung kita. Betul? Di Jakarta, Betawi-Betawi itu mudah terpelosok ke belakang. Yang di depan itu siapa? Orang-orang luar yang membeli tanah dia. Itu hikmah hijrah. Kita kalau hijrah banyak takut. Pergi hijrah bu, pak. Pergi berdagang ke Ketapang. Tidak, Ketapang itu banyak ilmu. Lalu lah saya kenal. Takut. Saya pernah bapak ibu ceramah di Kendawangan. Waktu itu satu bulan tak ada hujan. Begitu saya ceramah, hujan pun turun. Saya rasa bangga tapi berdebar. Jangan sampai orang kentes saya, selam saya dengan saya. Selesai saya solat Jumat waktu itu. Ya, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Naik atas dia jatuh. Betul-betul keramat si hari ini gitu saya. Habis itu mereka gosok badan saya. Pak Ustaz deh, ilmu banyak deh. Berdebar jantung saya ini. Saya bilang, ya Allah, mudah-mudahan gosok ini tak nembus dada saya. Jadi saya ingat kata petuah. Mana saya mau baca apa? Petuah saya ingat. Kata petuah, kalau ente mau selamat dari sihir, hiduplah atas jam 12. Jadi saya tengok jam 12, jam 11. Belum hidup saya. Tolong. Begitu tengok dari jam 12, hidup saya. Alhamdulillah, bisa sampai ini di Pontianak. Kata orang ada muntah darah ada apa. Jangan takut, hijrah. Orang Ketapang hijrah Pontianak banyak berhasil, betul? Orang Sampas hijrah ke Pontianak banyak berhasil, betul? Orang Batak hijrah ke Pontianak banyak berhasil, betul? Itu, Olsin itu. Olsin Panjang. Ha. Dari Panjang ke Pontianak, berhasil Pak Cik. Pak apa lagi? Calon wali kota, dari mana? Dari Kebumen, lari ke sini. Jadi lagi calon wali kota. Wah, berhasil dia. Yang pilih dia banyak orang Melayu. Orang Melayu tak mau pilih orang Melayu sorang. Kita cinta dengan mereka. Padahal ini hijrah. Jadi jangan pernah takut hijrah. Kalau ini hijrah akan dunia, Rasulullah itu sudah membuka di dalam hadisnya. Kita ini banyak niat saja, tapi kita begitu sulit untuk melakukannya. Padahal kalau kita buka dalam hadis, seperti yang diajarkan guru kita Ustaz Haji Syuti Ilyas, buka hadis Arba'in An-Nawawiyah. Begitu kita buka pada hadis pertama, kita akan menemukan hadis dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Innamal a'malu bin Innamal a'malu bin niat. Orang banyak hafal sampai situ ya. Dipotonglah hadis itu. Segala sesuatu dengan niat dah selesai. Dalam buku khutbah pun innamal a'malu bin niat selesai. Sehingga tidak heran ada orang niat, saya kalau tanah ini laku, saya akan berangkat ke tanah suci Mekah. Begitu tanahnya laku, hilang cerita beli rumah punya mobil. Betul? Kenapa bisa terjadi? Innamal a'malu binniyat. Ini amal hanya berhubungan kauniyah. Fi'liyahnya mana akan kita temui? Wa innama likulli imrin ma nawa. Seorang pasti akan melakukan dengan sesuatu yang dia niatkan. Maka Rasulullah membuka hijrah setelahnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Waman kanat hijratuhu ilal dunia, au yusibuha, au imra'atin yangkiuha, fahijratuhu ila mahajara ilaih. Siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia pasti akan dapat karena Allah dan Rasulnya. Kalau hijrahnya karena dunia, pasti dia akan dapat dunianya. Apapun hijrahnya, maka kita pada saat ini Muharram hijrah dari sesuatu yang buruk kepada sesuatu yang lebih baik lagi. Kita hijrah. Yang mana bulan Muharram ini tadi kata Bu Caman, banyak sejarah, banyak suatu nikmat diberikan oleh Allah. Di antaranya yang pertama, Nabi Allah Adam alaihi salam diturunkan oleh Allah dari surga turunnya ke mana? Ke India. Nabi Adam itu, saya tak tahu bahasa zaman Nabi Adam itu bahasa apa. Apakah bahasa Hongko Homisi Curalo, saya pun tak tahu. Apakah bahasanya Kucu-kucu Hotahe, saya tak tahu. Apakah bahasanya Muskurani Ki Wajah Tuho, saya tak tahu. Apal Pak Ustaz ini, apal saya. Karena saya hobi nonton sekitar. Ya kan? Nabi Adam turun India. Siti Hawa nurunnya di mana? Di Jeddah. Turunnya di Jeddah. Maka disebut dengan Jeddah. Jeddah itu artinya nenek. Siti Hawa turun di Jeddah. Nabi Adam turun di India. Nabi Adam nangis bukan sebentar, Bapak Ibu sekalian. Ratusan tahun Nabi Adam itu menangis, mencari pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi Adam dalam tangisannya Allah pun membuka solusi yang dijelaskan oleh Al-Imam Syekh Jalaluddin Asyuti dalam kitab beliau Nurul Mansur. Dijelaskan ketika ayat fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Kalau orang baca tentang bagaimana tafsir dari kalimat ini, maka mereka akan melihat bagaimana keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya Nabi Muhammad. Tapi orang terlepas, dia tak mau baca Nabi Adam menemukan kalimat kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di terjemahan Quran situ saja. Kita tidak berusaha untuk menggali apa kalimat yang dipertemukan oleh Nabi Allah Adam alaihi salam. Ratusan tahun menangis. Saya tanya ibu-ibu sekalian, pernah nangis enggak? Pernah, Bu? Pernah nangis masalah apa, Bu? Masalah laki kawin lagi, Bu? Masalah ekonomi, Bu? Oh iya, aku berlaku Allah. Pernah nangis. Ini Nabi Adam 400 tahun menangis cari pengampunan Allah. Ternyata subhanallah, Allah memberikan pengampunan Nabi Allah Adam alaihi salam tepat pada tanggal 10 Muharram. Lalu Nabi Allah Adam bertobat kepada Allah. Apa kalimat yang dibaca oleh Nabi Allah Adam alaihi salam? Yang merekam langsunglah dapat, yang tak rekam nanti tulis ulang. Ya? Ini kalimatnya tobat Nabi Adam. Ini yang diucapkan Imam Syekh Jalaluddin Asyuti, beliau mengutip dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisul qudsi ketika Nabi Allah Adam diajarkan oleh Allah dan Nabi Muhammad pernah ditanya oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah bagaimana tobatnya Nabi Adam. Nabi Adam membaca doa, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin subhanaka la ilaha illa anta alimtu su'an wa zalamtu nafsi. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin alimtu su'an wa zalamtu faghfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini dua kali dibaca Nabi Adam bahwa Allah ampunnya. Apa rahasianya? Saya melihat ini di kampung saya sendiri, Tanjung Raya. Tanjung Raya itu kenapa sering baca Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Sering kan, bukan? Di Tanjung Raya satu, dua, sering baca itu. Biasa dengar tak? Kalau di kota ini kayak agak jarang. Ini amalan ternyata saya tanya kepada orang tuanya. Dan antaranya saya tanya kepada Al-Habib Yusuf Selamat. Ya, atau kita kenal dengan Habib Simon. Saya tanya, ini doa dari siapa? Saya juga pernah tanya kepada Habib Hamid Al-Ghatri Allahyarham, Imam Masjid Jami', doa dari siapa? Beliau mengatakan ini doa dari Sultan Muhammad, katanya. Oh, dari Sultan Muhammad. Saya tanya, ternyata beliau ini menerima dalam suatu doa ini tidak akan mungkin. Doa ini hanya beliau buat sendiri. Ternyata ini terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Bagaimana taubatnya Nabi Allah Adam alaihi salam, dan Nabi Allah Adam alaihi salam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dengan haknya Nabi Muhammad dan tidak haknya kepada keluarganya Nabi Muhammad. Siapa yang dikatakan ahli Muhammad di dalam hadis ini? Sayyiduna Ali, Siti Fatimah, kemudian Hasan dan Husain yang dikatakan oleh Al-Imam Syekh Jalaluddin Asyuti, dan itu perlu kita pahami. Tanggal 10 Muharram. Lihat. Bukan dekat-dekat tuh, Nabi Adam di India. Contohlah, ibu bayangkan, laki ibu di India, ibu di Jeddah. Ada manusia cuma berdua ya. Coba ibu bayangkan. Ibu terbekiklah. Oh, ayam Adam. Kira-kira dengar tak? Mana dengar? Nabi Adam pun, oh ayam Hawa. Dari India berjalan, dicari di mana ke Siti Hawa. Bayangkan tak ada manusia satu pun. Bayangkan bu, bukan sebentar, ratusan tahun. Maka Allah mempertemukan Nabi Adam dan Hawa di Jabal Rahmah. Pertemuannya pun sanggar 10 Muharram. Masya Allah. Ditemukan sampai sekarang orang di Jabal Rahmah itu lucu. Saya begitu naik bukit, banyak apa? Banyak foto. Banyak yang melempar foto. Saya tanya, bu, kenapa pula ibu lempar foto? Anak saya payah jodoh, Ustaz. Maka saya lempar foto, mudah-mudahan Adam dan Hawa ditemukan jodoh bagi anak saya, kata dia. Saya ada punya kawan, doa. Begitu di Jabal Rahmah, dia pakai bahasa Arab. Ya Allah, jadikan istri saya rela untuk saya kahwin lagi. Pakai bahasa Arab. Bini dia ikut ke umrah. Bininya tak tahulah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Begitu balik ke rumah, tengok lagi dia kahwin lagi. Kenapa bapak kahwin lagi? Kau kendang amin kan? Bila pak? Waktu doa di Jabal Rahmah kemarin. Allah, kalau tahu tak akan ku amin kan? Jadi ada ibu, kalau lagi ibu pandai bahasa Arab lah. Kalau kita pandai nanti saya kasih doa ya, biar ibu amin lagi. Saya sih tak berani, takut saya. Ini rekaman ini saya tak ke Facebook, mana ada tahu. Masya Allah, Nabi Adam bulan Muharram sejarahnya. Lanjut ke ni, jam 10 dah. Nah ya. Sekian dah Ustaz Yuntingan doa. Terus yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Allah Yunus alaihi salam dari ikan. Apa doa yang dibaca oleh Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu doa Allah selamatkan juga pada tanggal 10 Muharram. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjadikan mata dari ayah Nabi Allah Yusuf alaihi salam mampu untuk melihat, yaitu Nabi Allah Yaqub, itu juga pada tanggal 10 Muharram. Yang keempat, Allah menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dari Raja Namrud, yang pada saat itu Nabi Allah Ibrahim diperintahkan untuk membaca apa? Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Malaikat membacakan kepada Nabi Allah Ibrahim. Maka saat itu panas pun menjadi dingin bagi Nabi Ibrahim. Saya punya kawan pernah ngamalkan ini. Diamalkan. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu kompo panas diangkat. Masya Allah. Begitu habis diangkat dan diletakkan karena malu sama saya, padahal tangannya melepuh. Tak ada kabul dulu tu, bergaya ikut Nabi Ibrahim pula. Dia bilang, ni Ustaz, amalan Nabi Ibrahim. Ente mau percaya Ustaz? Ni, saya buktikan. Ya, memang bisa. Saya dikenal jamaah saya ni anti panas. Saya pernah di rumah saya. Ya. Tolong ambilkan air panas. Panas Ustaz, tak bisa. Ya Allah, ente cuma ini yang tak bisa. Saya angkatkan. Ustaz ni rupa kepala air panas. Sampai sekarang dia tahu saya kepala air panas. Padahal di kamar tu cepat-cepat saya cuci dia lah. Tapi panas lah. Nabi Ibrahim diselamatkan 10 Muharram. Allahu Akbar. Nabi Allah Isa alaihi salam diangkat oleh Allah. Juga diganti dengan Yahuza. Pada saat itu juga anggal daripada 10 Muharram. Nabi Allah Nuh alaihi salam, beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga pada tanggal 10 Muharram, naik di atas kapal. Pada saat itu mengajak anaknya, ya bunayya irkab ma'ana, wahai anakku, naiklah dalam perahu ini bersama kami. Apa kata anaknya? Tidak, aku akan pergi ke gunung itu, ila jabal ya asimuni minal ma, ya aku akan pergi ke gunung itu yang mampu untuk menyelamatkan aku daripada air. Anak Nabi Nuh ternyata tidak mau ikut dalam ajaran Nabi Allah Nuh alaihi salam. Itu nabi dah betul-betul didik. Apa yang kita bapa ibu dah tak dididik anak tu, makin parahlah dia dah. Nabi Nuh didik anaknya, dicoba, diuji oleh Allah dari anaknya. Ini adalah suatu pelajaran bagi kita. Mohon maaf Bapak Ibu, kadang kita ni orang kampung, begitu nengok bapaknya imam, anaknya jadi penjahat, kira-kira yang kena siapa? Bapak. Apa bapak imam anak jahat? Ada tu, padahal bapak dah cukup. Anak dah masukkan pondok, anaknya dah dididik Quran, ternyata bapaknya diuji macam Nabi Nuh. Janganlah kita uluk bapak. Ini ujian daripada Allah. Juga tanggal 10 Muharram, ada saya baca dalam sejarah, tapi sejarah ini hikmah saja, karena tidak ada terdapat dalam hadis, ya. Cuma hikmah saja. Nabi Nuh, ya, bulan Muharram ini adalah bulan lebaran anak-anak yatim. Dan itu ada dalam hadis, kalau penghargaan anak yatim bulan Muharram. Tapi Nabi Allah Nuh alaihi salam pada saat turun dari kapal setelah diselamatkan oleh Allah, maka nanya kepada kaumnya, ada tak sisa makanan? Ternyata ada. Makanan itu pun keras. Maka setelah itu mereka pun menumpuk-numpuk makanan, sampailah makanan itu menjadi bubur, dibagikanlah kepada anak yatim. Namanya kalau kita bubur asyuk, nah itulah dia bubur asyura. Itu hikmah aja. Kita biasa buat bubur kacang berwarna-warni. Itu sampai Afrika. Saya pernah bertemu dengan orang Afrika, kalau 10 Muharram dia cari 7 warna bubur kacang, dicampur merah, dicampur jagung, dicampur apa pokok sampai 7 lah. Campur. Saya tak pernah buat itu. Karena jamaah biasa ngantar bubur. Kalau sini tinggal ngantar bubur, sedang tak banyak. Allah berikan kesabaran 10 Muharram. Kemudian Nabi Allah Musa alaihi salam, Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa di Bukit Tur Sina juga pada tanggal 10 Muharram. Allah menyelamatkan Nabi Allah Musa alaihi salam dari Fir'aun juga pada tanggal 10 Muharram. Selamat, sehingga Nabi Muhammad pun melaksanakan syariat itu. Nabi Muhammad berpuasa pada tanggal 10 Muharram. 10 Muharram Nabi puasa. Nabi tidak pernah puasa 9. Tapi puasa 9 jadi sunnah. Gimana? Jadi kalau kita, saya ikut kalau Nabi yang melakukan, kalau Nabi tidak melakukan, saya tak ada. Nabi tidak puasa 9. Apakah kita tidak puasa 9? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat berjalan di kampung Yahudi, di kota Madinah, ditengoknya orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Ditanya oleh Nabi, kenapa kalian puasa pada tanggal 10 Muharram? Kami berterima kasih kepada Tuhan kami yang telah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam. Kita lebih berhak akan Nabi Musa alaihi salam. Kalau begitu, kata Nabi, tahun depan kita akan lebih dulu daripada mereka. Ternyata belum sampai tahun depan, Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Rasulullah wafat. Yang sudah didemonstrasikan oleh Nabi Muhammad ini menjadi suatu kesunahan bagi umat-umatnya. Maka kita puasa 9, 10 pada bulan Muharram. Yang mau puasa silakan, tak mau puasa silakan. Saya takut saya terlambat bangun lalu jamaah tengok, ustaz dia tak puasa ke dia. Ini disunahkan 9-10 Muharram. Dan hikmahnya begitu banyak. Maka kita bersyukur kepada Allah di bulan Muharram ini. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan Muharram ini syahrullah, bulannya Allah, bulan Muharram ini. Kalau anda ini sudah sahih hadisnya. Kalau itu, kalau tentang Rajab syahrullah, Syaban syahri, Ramadan syahr ummati, ini hadisnya lemah. Ada yang mengambil hadis ini dhaif, ada juga yang memaudhu'kan. Tapi kita ambil dalam hadis ini dhaif saja. Tidak ditemukan dalam kesahihan daripada hadis ini. Tapi kalau Muharram syahrullah, itu riwayat Imam Bukhari. Bulannya Allah tidak menghilangkan keutamaan bagaimana Allah berikan dari bulan-bulan yang lainnya. Maka Asharul Hurum, Al-Imam Ibn Abbas mengatakan apa? Kenapa dinamakan bulan Muharram? Bulan yang diharamkan. Dan ini juga dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazi Ibn Iyadh. Beliau mengatakan, kenapa disebut dengan Muharram? Dua maknanya. Yang pertama, bulan yang diharamkan untuk peperangan. Yang kedua, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bulan Muharram siapa yang melakukan suatu amaliah kebaikan maka amaliahnya akan dilipatkan oleh Allah. Yang melakukan maksiat di bulan Muharram maka pak dosanya pun dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bagaimana keutamaan daripada bulan Muharram. Maka mari Bapak Ibu sekalian, jadikan hijrah kita di tahun ini dan tahun berikutnya adalah sesuatu yang lebih baik lagi. Yang mungkin ibadah kita kurang, untuk saat ini dan akan datang kita akan lebih baik lagi. Kita akan meningkatkan daripada amaliah kita sebelumnya. Mari Bapak Ibu sekalian, persatukan dalam umat Islam. Jangan sampai umat Islam berpecah satu sama lain. Kita hijrah akan suatu yang lebih baik dari segala-galanya. Apa yang lebih baik kita lakukan? Hati-hati Bapak Ibu. Umat Islam ini sekarang masa menyedihkan. Kenapa saya katakan masa menyedihkan? Saling berpecah satu sama lain. Sehingga sekarang ada muridnya Syekh Utsaimin, namanya Ustaz Abdullah Hadrami dari Malang. Beliau dulu awalnya orang yang senang memecah-pecahkan. Sekarang dah taubat kepada Allah. Beliau bilang, kenapa kita harus terpecah dan menganggap orang selain kita adalah khawarij, padahal mereka juga ahlu sunnah wal jamaah. Beliau nyatukan. Silakan buka YouTube Al-Ustaz Muhammad Abdullah Hadrami dari Malang. Beliau murid Syekh Utsaimin. Dulu senang mengkafirkan orang, dulu senang menyalahkan orang. Tapi sekarang beliau mengatakan apa? Apakah umat Islam akan dipecah karena perbedaan permasalahan furu'iyah ini? Jangan lagi kita memecah. Satukan. Kita sungguh pecah. Beliau mengatakan gini, coba bapak-bapak, ibu-ibu, kalau saya bilang khawarij yang sesat, yang bid'ah itu siapa? Pasti pikiran itu NU. Beliau sendiri yang mengucapkan. NU diremehkan. Tahu bapak ibu sekalian, orang ada mengatakan ini NU ini cuma suatu organisasi biasa. Di Indonesia ini baru. Siapa bilang baru? Kalau tidak ada NU, tidak ada Indonesia ini merdeka. Coba bapak ibu belajar sejarah. Indonesia ini merdeka dari NU. Karena kenapa? Pada tahun 1945, 17 Agustus memang Indonesia merdeka pada tanggal 9 Ramadan. Tapi setelah itu Presiden Soekarno kembali digencar, kembali diperangi Indonesia oleh Belanda dan Inggris. Belum sampai sebulan diperangi. Pak Presiden bingung, datang ke siapa Pak Presiden Soekarno? Datang kepada Raisul Akbar dari Nahdlatul Ulama, Syekh Hasyim Asy'ari. Datang kepada Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Itu Pak Presiden dulu. Kalau Pak Presiden sekarang datang ke Pak Kyai, kita dah ya? Jawablah soal. Nanti saya jawab kena belah. Datang kepada Pak Kyai. Datang Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Minta apa? Minta fatwa. Apa yang harus saya lakukan ini dalam kemerdekaan Indonesia? Apakah Pak Kyai Haji Hasyim Asy'ari melakukan hukum dengan sendiri? Tidak, dipanggil lagi Kyai Haji Wahab Hasbullah. Dipanggil dari Jawa Timur sampai Madura dikumpulkan. Setelah itu dari Cirebon sampai sekarang pesantrennya masih ada. Daerah Buntet pesantren paling tua. Itu Kyai Haji Abbas juga dipanggil. Diadakanlah musyawarah tepat pada tanggal 22 Oktober. Pada saat itu adalah resolusi jihad. Apa isi resolusi jihad? Yang muda, yang tua, yang miskin, semuanya berhak untuk membela daripada bangsa Indonesia ini. Yang kedua, ya, yang mati dalam peperangan penjajahan Indonesia ini, mereka memerangi para penjajah, maka mereka dalam keadaan syahid. Yang ketiga, yang membantu para penjajah-penjajah Belanda, maka mereka adalah kafir dan berhak dihukum mati. Itu isi resolusi jihad. Siapa yang buatnya? Pak Kiai. Jadi apa? Dari awal PKI itu dah tengok keberhasilan Indonesia ini karena Pak Kiai. Jadi macam mana Pak Kiai itu diganggu-ganggu oleh PKI? PKI itu tak ganggu dari lain, tapi otak. Oleh sebab itu orang tua kita dulu, kalau ada orang bangsat, apa disebutnya? Otak kau ni otak. Betul tak? Orang tua kita dulu gitu. Otak kau ni otak PKI gitu. Itu yang diganggu. Maka Indonesia ini dengan ulama mereka mampu untuk merdeka. NU bukan baru. Kita mampu untuk dalam kesejahteraan, kesenangan pada saat ini adalah persatuan para ulama terdahulu yang mereka mampu untuk menjadikan kemerdekaan Indonesia. Maka pada saat itu Inggris dan Belanda pun mundur ke belakang. Jadi lagi peperangan. Kalau sampai senjata tidak dikembalikan sampai tanggal 10 November, maka kami akan perangi, bumi hanguskan Surabaya. Saat itulah maka Pak apa nama itu Tomo. Wah, Pak Tomo berlalu izin lagi ke Kyai Haji Hasyim Asy'ari untuk umumkan di radio. Pak Kiai yang izin. Sekarang kira-kira dia nak pemerintah minta izin Pak Kiai. Mana ada? Mana dia minta izin Pak Kiai? Pak Kiai, tolong Pak Kiai. Tolong apa? Tolong Pak Kiai, saya ni mau jadi calon. Nanti ajak jamaah bila saya. Giliran mau jadi calon, baru cari Pak Kiai. Giliran setelah calon, Pak Kiai ni wasadam. Betul tak? Sekarang ni banyak. Ya Allah, Masya Allah. Ada orang datang ke rumah. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ustaz ni Masya Allah, dakwahnya saya senang sekali. Saya mau hadir di majlis Ustaz dakwah. Dan tumpin-tumpin wah ini ni mau ikut saya. Rupa saya ingat dia pun jadi calon rupa. Habis calon tak nak ikut saya lagi ke Pak? Sibuk dah saya Ustaz, keluar kota terus. Habis baik awak. Kalau sibuk tu kasih duit, tak ada duit pun tak ada kira. Kalau dulu waktu calon kasih terus. Yang terjadi, ini terjadi dah. Terjadi. Kalau dulu semua kepada Kiai, maka Inggris dan Belanda pada saat itu mau lawan, hancur bumi haruskan Surabaya. Tidak jadi. Waktu itu dipimpin oleh jenderal mereka, nama jenderalnya Malabi. Mati Malabi itu. Yang kedua dipimpin lagi oleh jenderalnya Robert Mansur. Apa Ustaz dia? Bawa adik sekapal. Dipimpin sama itu, habis gak mati. Semangat mereka dalam resolusi jihad, maka perjuangan Indonesia dibela juga oleh India dan Pakistan. Kira-kira 300 orang datang ke Indonesia untuk membela dalam kemerdekaan ini. Gak ada siapa? Gak ada Pak Kiai. Maka apa yang telah dibangun dulu Bapak Ibu, mari kita bangun sekarang. Hati-hati, Jangan kita, aku PKI itu belum muncul ya. Mereka memang belum muncul secara fisiknya, tapi otak-otak mereka sudah mulai masuk kepada kita ini. Sehingga ada ajaran liberal, ya, ada ajaran Wahabi, ada ajaran apa lagi itu, Syiah, ada ajaran ini. Yang mereka pecahkan umat Islam ini, nanti ujung-ujung Islam akan terpecah dan kemudian berperang sama-sama Islam. Yang kira sudah mulai terjadi belum? Sudah mulai. Coba kita lihat ISIS yang dipimpin oleh Abu Bakar al-Baghdadi, itu sudah mulai dihancurkannya. Daerah Suriah dihancurkan. Para ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dihancurkan. Bahkan Imam Nawawi dibom dan sebagainya. Ini kenapa? Kalau kita semuanya tidak ingat persatuan Indonesia, nanti bukan kita yang menyesal. Anak keturunan kita akan menjadi komunis. Anak keturunan kita nanti mereka akan berpaling kepada jalan Allah. Namanya PKI itu ada agama. Mana ada agama? Agama ada tidak ada. Jadi perusak mereka apa nanti? Otak kita dirosak aja. Sehingga jangan heran narkoba nanti makin banyak. Walaupun di kampung ada jual narkoba, ada saling kopi bakwan. Mereka itu narkoba yang bikin sedeng. Sekarang bom-bom karet dijual 2.000, dimasukkannya narkoba ya. Udah tengok belum? Udah, saya dikirim. Ya Allah, bom-bom karet macam ini. Belum lagi dengan Indomie yang nyaman tu, yang pedas, yang ada tulisan Cina tu, ada baby rupa. Itu makan nyaman pula tu. Apakah Ustaz pernah makan? Saya tak tahu pernah makan tak. Tapi orang puasaan pernah kasih saya. Dia punya kenyal-kenyal dengan sambal itu. Oh, nyaman luar biasa. Kalau bahasa Inggeris itu delicious. Kalau bahasa Arabnya itu lazis. Kalau bahasa kita nyaman. Betul-betul rasa tu. Enak pula tu rupa ada apa namanya hidung menuk tu. Ada babi juga dalamnya. Ini Indonesia, jangan heran. Nanti kita akan masuk produk-produk seperti itu. Apalagi kalau sampai perdagangan bebas. Kalau kita tidak kuatkan persatuan kita, umat Islam ujung-ujungnya akan pecah. Semakin sedikit orang masuk ke dalam masjid, dan semakin banyak orang nanti akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Mudah-mudahan dengan peringatan Muharram ini, insyaAllah Allah Subhanahu wa Taala menjadikan kita semakin baik di masa yang akan datang. Mudah-mudahan yang dalam keadaan sakit diberikan oleh Allah sehat walafiat. Yang memiliki hajat, mudah-mudahan hajatnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Saya kira sampai di sini Bapak Ibu, saya juga pribadi beserta kawan-kawan mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Guru kita Habib Hanif bin Abdurrahman ya Al-Abbas, karena beliau tiba-tiba ayahnya sakit mendadak, ayah ya Ustaz ya. Ya, sakit dan kritis, maka kita tidak bisa untuk menemui beliau. Yang subhanallah, insyaallah mungkin lain waktu. Ya cukuplah kalau beliau Habib Hanif ya bin Abdurrahman Al-Abbas, insyaallah cukup buat pengganti walaupun satu tidak maju ke depan. Wajah Habib Ali juga lawa, cukup beliau. Insyaallah dilanjutkan dengan lawangan saya ini. Insyaallah. Inilah mungkin cukup dengan apa yang kita sampaikan pada saat ini melalui malam ini. Ayo kita kuatkan umat Islam untuk bersatu. Jangan ribut masalah furu'iyah, tapi kita kuatkan usul kita. Kita sama-sama untuk menjadikan Islam itu ke terdepan di dalam segala kebaikan kita. Jangan bentuk kulit, jangan lihat suku seseorang, jangan kita lihat bagaimana keadaan orang itu. Asalkan mereka satu syahadat dan saksi kepada Nabi Muhammad, insyaAllah mereka masih mengikuti sahabat-sahabat Nabi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka insyaAllah mereka juga bagian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekira sampai di sini, subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan, mungkin tidak saya menyinggung hati Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.